Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis yang ditulis oleh Al-Imam siapa? Abu Dafa? Mana Abu Dafa? Ada tadi lihat, oh ternyata di sini. Ana fadhal ya Al-Imam. Penulis kitab Ashabul Hadis, Aqidat As-Salaf, Ashabul Hadis. Hah? Siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Naam ya Awas. Naam, ahsan tabarakallah fiik. Al-Imam As-Sabuni, Abu Usman As-Sabuni rahimahullahu taala. Baik, wa min madhhabi al-hadis anna al-iman qaulun wa 'amalun wa ma'rifah. Yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil-ma'siyah. Qala Muhammad ibn Ali bin Hasan ibn Syaqiq. Qala sa'atu Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah anil iman bi makna ziyadah wa nuksan. Faqala haddathana al-Hasan ibn Musa al-Ashyabi qala haddathana Hammad ibn Salamah qala haddathana Abu Ja'far al-Khutami an abihi an jaddihi Umar ibn al-Habib qala al-iman yazidu wa yankus faqila wa ma ziyadatuhu wa ma nuksanuhu. Qala idza dzakarna Allah wa hamidnahu wa sabbahnahu fatilka ziyadatuhu fa idza ghafilna wa dayya'na wa nasina fadzalika nuksanuhu. Nah, di antara termasuk akidah sunnah wal jamaah wal hadis bahwa sungguhnya iman itu qaulun wa amalun wa ma'rifah, dan sudah lewat bersama kita apa yang dimaksud dengan ucapan dan amalan di sini. Nah, apa yang dimaksud dengan ucapan dan amalan di sini? Qaulun wa amalun. Naam ya Ihsan. Pendapatnya Ahlu Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, iman itu qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Apa yang dimaksud dengan ucapan dan perbuatan? Yaitu ucapan dan perbuatan. Sudah. Nah, ini di sini katanya qaulun wa amalun faqat. Nah, berarti hanya ucapan dan perbuatan. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Naam. Wa yang dimaksud dengan qaulun wa amalun di sini apa? Adz-dzahir wa al-batin. Naam. Ucapan dan perbuatan zahir dan batin. Kita mengetahui bahwa hati ini pun beramal. Bukankah seperti itu? Kita berhusnuzon, ini amalan hati. Niat, ini amalan hati. Kita takut, cinta, berharap, tawakal, ini amalan hati. Naam. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian membawakan Al-Imam As-Sabuni, membawakan sanadnya dari Muhammad ibn Ali bin Hasan ibn Syaqiq, aku bertanya kepada Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal, salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, di antara murid-murid dari ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, Al-Imam Syafi'i juga murid dari seorang imam Ahlu Sunnah Jamaah, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dan begitu seterusnya. Di sini kita memahami bahwa bagaimana para ulama dari generasi ke generasi apabila memiliki ihtimam, memiliki perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh sang guru atau sang syekhnya dan yang lainnya, maka menelurkan generasi yang saleh. Nah, bertanya kepada Imam Ahmad, Muhammad ibn Ali ini, tentang iman, yaitu makna ziyadah dan nuksan, yaitu iman itu berkurang dan bertambah, maksudnya bagaimana? Maka kemudian Imam Ahmad membawakan sanadnya sampai kepada Umair ibn Habib, ya, sembari mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Maka dikatakan bagaimana bertambahnya ini, Umair bin Habib ini salah seorang sahabat. Bagaimana bertambahnya dan berkurangnya? Idza dzakarnallaha fahmidnahu wa sabbahnahu fatilka ziyadatu. Bila kita ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, kita bertasbih, kita bertahmid, yang demikian ini ziyadahnya. Nah, fa idza ghafilna, apabila kita lalai, wa dhayya'na, apabila kita menyanyiakan waktu kita, amalan kita, wanasina, kita melupakan, ini yang demikian ini berkurangnya iman. Tidak mengherankan kisah seorang sahabat bernama Hamdalah, ya, ketika mengatakan nafaqah Hamdalah, nafaqah Hamdalah, bertemu dengan Abu Bakar, ada apa engkau mengatakan nafaqah Hamdalah, setelah munafik Hamdalah ini mengatakan tentang dirinya. Maka ketika bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bertanya Abu Bakar, ada apa engkau mengatakan seperti ini? Kata Alhamdulillah, ini apabila kita bersama Rasul alaihi salatu wassalam, seolah-olah kita melihat al-jannah wa nar. Nah, kannahur ayal ain, seolah-olah tampak di depan kita, khusyuk dan yang lainnya. Apabila kita kembali kepada keluarga kita, selesai, lupa, sibuk dengan anak-anak dan yang lainnya. Maka Abu Bakar pun mendapati hal ini pada dirinya. Ya, kemudian dua orang sahabat ini menuju Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan hal ini. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Lau kuntum ala ma tadumuna indi la safahatkumul malaikah fi turukikum wa fi khurushikum." Naam, walakin sa'atan wa sa'atan. Kalau seandainya kalian bisa terus sepanjang waktu kalian, bisa seperti bagaimana ketika kalian berada di sisiku, bisa ingat jannah terus, ingat dengan neraka, khusyuk, walaupun di tengah keluarga, dengan anak-anak, dengan istri, kemudian bisa khusyuk terus. Masya Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la safahatkumul malaika, malaika itu akan menyelami kalian. Di jalan-jalan kalian, kalau ketemu di jalan, di furushikum, di tempat tidur kalian. Walakin hakan, saatan wa saatan, ada waktunya. Tapi sehatnya di sini memang terkadang orang seperti itu. Ketika berada di majelis ilmu, iman ini bertambah. Nah, tidak mengherankan, karena memang majelis ilmu dihadir oleh para malaikat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Yadzkuruna Allah, yatadzakaruna fima bainahum illa nazalat alaihimul malaika wa ghasyathumur rahmah. Nah, turun kepada mereka malaikat mendoakan, dikelilingi oleh rasa rahmah, turun kepada mereka rasa sakinah. Di riwayat yang lain mengatakan kumu maghfurin, tentang orang-orang yang datang di halaqah ilmu, kemudian para malaikat mengatakan selesai halaqah ilmu, kumu maghfurin, bangkitlah kalian dalam keadaan kalian sudah diampuni dosa-dosanya. Nah, ini memang kondisi tidak akan kita bisa menyamakan terus di seluruh waktu kita. Tapi syahidnya di sini memang ini para sahabat pun merasakan, apalagi kita. Iman ini seperti ini. Nah, fadzalika nuksanuh, yang demikian ini turunnya iman. Qala akhbarana Abu Hasan Abi Ishaq Al-Muzak, naam. Al-Muzakki qala haddatsana Abi qala haddatsana Abu Amr Al-Hiyari qala haddatsana Muhammad ibn Yahya Adz-Dzuhli. Muhammad ibn Yahya Adz-Dzuhli ini seorang imam, ya, guru dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Muhammad ibn Yahya Adz-Dzuhli. Tapi antum ambil ibrah di sini. Bagaimana seorang alim kabir tetapi sehebat-hebatnya manusia, sealim-alimnya manusia, mau siapapun selain Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bukanlah orang yang layak untuk ditakliti. Bisa salah, bisa benar. Hada Muhammad bin Yahya Ad-Duhl. Terjadi hasalama hasal bainahu wa bainal Imam Bukhari. Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli ini seorang imam yang besar, gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim. Imam Al-Imam Ahmad apabila disebut nama Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli ini, langsung yujilluhu ijlalan. Nah, siqah. Tapi ketika mendengar Al-Imam Bukhari terkait dengan fitnah khalqul Quran, Al-Imam Bukhari difitnah, ya. Disampaikan khabar tidak benar tentang Al-Imam Bukhari kepada Al-Imam Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli, yang akhirnya dengan itu Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli ini mengusir Al-Imam Bukhari. Nah, Al-Imam Muslim mengetahui bilhaq bahwa Al-Imam Bukhari bari, berlepas diri dari tuduhan ini, tidak sama sekali menyangkut atau tersangkut paut, hanya sebuah fitnah. Makanya ketika Imam Adz-Dzuhli mengatakan man dafa'a al-Bukhari fi majlis hadza falyakum, barang siapa yang masih membela al-Bukhari di majlisku ini hendaklah dia berdiri, bangkit, keluar. Imam Muslim keluar. Nah, wahsyah, terjadi ketegangan, fitnah yang terjadi di antara para ulama kibar. Sebetulnya kejadian seperti ini menunjukkan kepada kita ibrah yang besar bahwa manusia selain Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bukan maksum. Nah, siapapun dia, kainan mangkan, apabila ucapannya dan perbuatannya menyelisihi dalil, menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, maka tetap kita menghormati pribadinya, akan tapi pendapatnya atau ucapan tersebut tentunya kita tidak bisa terima selama perkara tersebut menyisi. Nah, sampai-sampai Imam Bukhari ini mencoret nama Imam Adz-Dzuhli ini dari daftar masyayikhnya. Nah, dengan terpaksa Imam Bukhari ketika harus meriwayatkan hadis sahih Bukharinya dari Imam Adz-Dzuhli ini tidak menyebutkan namanya. Nah, Imam Muslim, Imam Muslim mimbab insaf, mimbab menghormati keduanya, karena Imam Muslim pun berguru kepada Imam Adz-Dzuhli. Wal Bukhari pun termasuk dari masyayikh Imam Muslim. Akhirnya apa yang dilakukan Imam Muslim? Dalam sahih Muslimnya enggak meriwayatkan dari Al-Bukhari wa Imam Adz-Dzuhli. Nah, seperti itu. Rahimahumullahu jami'an. Ini Al-Imam Adz-Dzuhli rahimahullahu taala. Wa Muhammad ibn Idris al-Makki wa Ahmad ibn Shaddad at-Tirmidhi qalu haddatsana al-Humaydi. Al-Humaydi, siapa yang masih ingat tentang siapa itu al-Humaydi? Ana bantu dalam daras sahih Bukhari, ana pernah mengulang ini al-Humaydi. Siapakah dia? Adakah yang tahu al-Humaydi? Naam. Al-Humaydiyah, aina Abu Hisham? Abu Hisham, aina hu? Naam. Al-Humaydiyah, Abu Hisham. Baik, siapa dia ini? Apa? Naam, ahsan tabarakallah. Antum tahu kitab Sahih Bukhari, hadis pertama dalam kitab Sahih Bukhari apa? Innamal a'malu binniyat. Ini rawi pertama yang disebut oleh Imam Bukhari al-Humaydi. Siapa namanya? Ada Akh Mujahid di sini? Abdullah bin Zubair. Ya, nah ini Al-Humaydi rahimahullah ta'ala. Qala haddatsana Yahya ibn Salim qala sa'atu 'asyara minal fuqaha 'alal iman. Katanya Yahya ibn Salim ini, aku bertanya 10 orang dari kalangan fuqaha tentang iman. Faqalu, mereka semua mengatakan qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan perbuatan. Dari sini kita mengetahui bahwa amal itu tidak akan bisa terlepaskan dari iman. Tidak ada keimanan tanpa amalun, tanpa amalan. Wasa'atu Sufyan al-Thawri faqala qawlun wa amalun. Wasa'atu al-Musanna ibn Sabbah faqala qawlun wa amalun. Wasa'atu Muhammad ibn Abdillah ibn Amr ibn Usman faqala qawlun wa amalun. Semua mengatakan qawl wa amal. Nah, wasa'atu Muhammad ibn Muslim al-Ta'ifi faqala qawlun wa amalun. Wasa'atu Fudail ibn Iyad faqala qawlun wa amalun. Tahu Fudail ibn Iyad? Hah? Kisahnya? Ada yang sudah pernah mendengar? Insya Allah sudah pernah untuk mendengar ini. Ya, Fudail bin Iyad. Siapa itu? Tentunya bila syak salah seorang imam Ahlu Sunnah al-Jamaah. Nah, Fudail bin Iyad. Tapi kisahnya luar biasa. Yang dari situ, gak ada ceritanya orang berputus asa dari rahmat Allah, dari fadl, dari keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hah? Ada yang bisa menyebutkan kisahnya? Kisah yang luar biasa. Nah, nah, Abu Khadijah. Nah, mantan pencuri, mantan perampok. Merampok, suatu saat naik tembok, mendengar seorang baca ayat Al-Qur'an, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Ya Allah, subhanallah. Masuk ayat ini. Terkadang kita memang mendengar satu ayat biasa, tapi pada momen-momen tertentu, pada ayat-ayat tertentu itu pas masuk ke dalam hati kita. Mendengar ayat, belum datangkah saatnya bagi orang yang beriman untuk mau tunduk hati mereka khusyuk terhadap kebenaran yang datang kepada mereka. Mendengarnya langsung taubat, selesai. Ini bayangkan, dulunya mantan perampok, pekerjaan sudah maksiat, hina seperti itu. Nah, taubat, bersungguh-sungguh, berijtihad dalam ibadah, dalam masalah ilmu. Mantan apa? Hah? Maling atau perampok, maaf-maaf saja. Apalagi yang pekerjaannya jauh lebih mulia dan terhormat dari itu. Tapi mungkin dia sudah meninggalkan pekerjaannya. Gak boleh putus asa dari ilmu. Terus dicoba. Gak paham sekarang, terus ulangi. Gak paham sekarang, ulangi lagi. Besok mungkin paham. Gak paham besok, ulangi lagi. Jangan terus asa, jangan berhenti dari ini. Hah? Mana yang lebih terhormat antara karyawan yang pekerjaannya halal dengan perampok? Hah? Nah, mana? Yang mantan-mantan karyawan? Paham ya? Nah, ini Fudail bin Iyad. Wasa'atu Nafi' ibn Umar al-Jumahi faqala qawlun wa amalun. Sama ucapan dan perbuatan. Wasa'atu Sufyan ibn Uyainah faqala qawlun wa amalun. Semua mengatakan iman itu harus dari qawl wa amal, ucapan dan perbuatan, zahiran wa batina. Wa akhbarana Abu Amr al-Hiyari qala haddatsana Muhammad ibn Yahya qala haddatsana wa Muhammad ibn Idris qala wa sami'tu al-Humaydi yaqul sami'tu Sufyan ibn Uyainah yaqul al-iman qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Faqala lahu akhuhu Ibrahim ibn Uyainah, ya Aba Muhammad, taqul wa yanqus. Nah, dari Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah ini salah seorang ulama yang memiliki 3 anak. Enggak, bukan Sufyan ibn Uyainah. Nah, bukan. Di sini disebutkan saudaranya yaitu Ibrahim ibn Uyainah. Nah, berkata kepada Sufyan ibn Uyainah, "Ya Aba Muhammad, engkau mengatakan wayangkus, iman itu juga berkurang?" Faqala, "Uskut ya sobi." Nah, ini ingin diam kamu wahai anak kecil. "Bal yangkus hatta la yabqa minhu syai." Naam, iman itu berkurang. Sampai tidak tersisa sedikit pun. Nah, apa dalilnya iman itu berkurang? Aba Naufal? Apa dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bisa berkurang? Nah. Naam ya Aba Naufal. Wa illa indaman. Naam ya Aba Farid. Harus tahu. Naam. Pimret buletin enggak tahu. Naam ya man Abu Fairus. Hadis Nabi yang mana? Nah, man raming kemungkaran fal yuga yirhu biyadihi. Failam yastate bilisanihi. Failam yastate fabikalbihi. Wadhalika ad'aful iman. Iman yang paling rendah. Ada yang bisa menyebutkan lagi? Sudah saya sampaikan nih pada pertemuan sebelumnya ini. Ada yang bisa menyebutkan? Naam, faddal ya akhana Abdullah. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Al-iman sittun bid'un wa sittuna syu'batan. Dari sisi mana? Naam, iman a'laha qawlu la ilaha illallah. Adnaha, berarti menunjukkan iman itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Menunjukkan iman bertambah dan berkurang. Nah, ahsan tabarakallahu fik. Nah, maka Al-Walid ibn Muslim, sami'tu Al-Auza'i wa Malikan wa Sa'id ibn Abdul Aziz yungkiruna ala man yakul ikrar bila amal wa yakulun la iman illa bi amal. Kata Al-Walid Muslim, aku mendengar Al-Auza'i, nah, seorang imam Ahlus Sunnah dari negeri Syam. Kita mengatakan negeri Syam banyak menunjukkan ulama Ahlus Sunnah, di antaranya Al-Auza'i. Nah, negeri Syam sekarang ada di mana? Negeri Syam, kalau sekarang disebutkan Syria, Palestine, Urdun, Yordania, Lebanon, Lebanon. Nah, ini Al-Auza'i. Wa Malikan, Malik Imam Darul Hijrah. Nah, ini yang ini di negeri Syam, yang ini di negeri Al-Madinah. Wa Sa'id bin Abdul Aziz. Semuanya mengingkari orang yang mengatakan bahwa iman itu ikrar bila amal. Hanya sekedar keyakinan tapi tanpa ada amalan. Ini para imam ini mengatakan tidak ada keimanan kecuali dengan amal. Nah, kita dari sini kita mengetahui bahwa, tapi hati-hati ya. Nah, la tafrid wala ifrat. Nah, berarti orang yang tidak berpuasa, tidak beramal, dia kafir. Nah, ini hati-hati. Nah, ini ada rincian yang permasalahan amalan ini. Seperti itu. Apakah iman yang atau amalan yang bagaimana? Kita yakini bahwa ketika seorang tidak beramal sama sekali, maka orang tersebut tidak memiliki keimanan. Yakin sudah. Karena namanya iman harus dengan ada amalan. Tetapi bukan berarti ketika seseorang meninggalkan sebagian amalan untuk kemudian dia dihukumi, divonis dengan kekufuran, keluar dari keislaman. Tidak. Maka dilihat. Qultu faman kanat ta'atuhu wa hasanatuhu aksar fa innahu akmalu imanan mimman kana qalilut ta'ah katsirul ma'siyah wal ghaflah wal idha'ah. Kata Imam Shobun di sini, maka aku katakan, barang siapa yang ketaatannya dan kebaikannya lebih banyak, ya tentunya imannya lebih sempurna. Dan barang siapa dibanding orang yang sedikit ketaatannya, banyak bermaksiat. Nah, وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا بكر محمد ابن أحمد ابن بلوي الجلاب يقول سمعت أبا بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة يقول سمعت أحمد ابن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله ابن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة. Nah, katanya dari sini sampai kepada sanadnya Ahmad ibn Sa'id Ar-Ribati mengatakan, atau Abdullah bin Tahir mengatakan kepada Ahmad ini, engkau membenci mereka, yaitu Murji'ah, dalam kondisi jahal. Nah, dia mengetahui hakikat sebenarnya kaum tersebut. Wa ana membencinya an ma'rifah, di atas ilmu. Mengapa? Awalan, innahum la yarawna li sultan ta'ah. Di sini kita mengetahui bahwa Murji'ah, bahkan bukan hanya Murji'ah. Nah, kata Abdullah ibn Tahir ini, mereka berpendapat, berkeyakinan bahwa tidak ada ketaatan bagi sultan. Berarti berpendapat dengan pendapatnya siapa? Hah? Khawarij. Disebut oleh para ulama bahwa al-bid'ah semuanya itu memiliki naz'atun min hadzal madzhab. Ada bagian dari pendapat mazhab Khawarij. Antum kalau perhatikan sekarang. Nah, seluruh ahlul ahwa, seluruh ahlul bid'ah, nah, masuk dalam pendapat ini. Imam berpendapat dengan as-saif, pedang langsung secara terang-terangan, atau yang sifatnya tapi masuk dalam pendapatnya Khawarij. Contoh, siapa coba? Yang antum pandang di situ ada kelompok yang paling jauh dengan pemberontakan. Siapa kira-kira? Ya tentunya selain ahlus sunnah jelas. Tapi sekarang yang dirasa kerjanya halah, paling cuma ibadah. Man? Hah? Siapa sebut? Hah? Jamaah Tabligh, lihat sekarang. Kemarin? Hah? Demo-demo itu? Siapa yang terlibat? Hatta orang-orang yang ngaku salafi. Dari sekelas siapa? Haula Raja'iyun. Nah, wah, Ja'far Saleh, yang lainnya. Nah, seperti itu. Masuk, bermusyarakah. Demo ini madhabnya siapa? Nah, Khawarij yang disebut dalam salah satu talk Khawarij bermacam-macam. Di antaranya Al-Qa'diyah. Kerjanya duduk. Enggak langsung angkat senjata kepada pemerintahan. Tetapi apa? Ini. Memprovokasi. Ini bagian dari mazhab Khawarij. Antum tahu kisahnya Ibnu Mas'ud yang ketika melihat pertama kali sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud melihat suatu kaum berzikir dengan batu. Ya. Coba lihat, bayangkan bagaimana syaitan nyata daraj sedikit demi sedikit. Katanya, "Ya Abu Abdillah, kita ini hanya ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Disebut oleh rawi yang menyaksikan Abdullah ibn Mas'ud mengingkari ini, aku melihat mereka ada di kejadian Nahrawan, yaitu bersama dengan Khawarij dalam fitnah Nahrawan. Bagaimana Khawarij ketika itu memberontak, melakukan pertumpahan darah. Nah, oh, ulama luar biasa. Nah, ini siapa semua yang dianggap paling hadi, paling tenang kayaknya, masya Allah, ternyata sama saja. Sehingga seluruhnya ahlul bid'ah seperti ini pendapatnya. Walaupun ya tentunya mereka bertingkat-tingkat. Ada yang mengaku secara terang atau menunjukkan secara terang-terangan. Ada yang kalau kondisinya memungkinkan mendukung, mereka baru terjun. Nah, seperti Hizbut Tahrir. Ya. Nah, dengan jelas dan lantang mencela pemerintah kaum muslimin. Seperti itu. Ini bagian, walaupun dia mengatakan kita tidak memberontak. Coba buka. Kecuali ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga kalau ada yang mengaku bagian dari Islam, tapi dengan pendapat seperti ini, maka sangat jauh dari pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang pertama. Wasani innahu laisa lil iman indahum qadrun. Mereka itu tidak menghargai iman itu. Murji'ah itu seolah-olah tidak tidak ada harganya di sisi mereka. Kenapa? Katanya ini, wallahi la astajizu an aqul. Aku tidak menganggap diriku, membolehkan diriku untuk mengatakan bahwa imanku seperti imamnya Yahya ibn Yahya. Wala ka imani Ahmad ibn Hanbal. Nah, artinya di sini Abdullah bin Tahir ini mengatakan, ya aku enggak pernah mengatakan iman ini seperti para imam Ahmad bin Hanbal, Yahya ibn Yahya, dan yang lainnya. Tidak seperti itu. Nah, adapun mereka Murji'ah, mengapa? Karena kata Murji'ah, antum tahu, sudah lihat bersama kita ya, di sisi Murji'ah iman itu apa? Tidak akan memudaratkannya apa? Sebuah dosa tetap. Atas dasar ini, ketika ada suatu dosa tidak memudaratkan mereka, tidak memudaratkan keimanan mereka, maka atas dasar ini mereka akhirnya mengatakan imanuna ka imani Jibril wa Mikail. Nah, imannya kami ini seperti iman Jibril. Sebaiknya madan imannya kami ini seperti imannya Abu Bakar dan yang lainnya. Wal iyadzu billah. Siapa yang mau mengaku-ngaku? Kecuali Murji'ah. Karena kata mereka sama semua. Iman tuh enggak berubah sudah. Iya kan? Kalau mengikuti pendapatnya mereka, oh iya. Mau imannya siapa saja karena enggak berubah, enggak terpengaruh dengan dosa, enggak bertambah dan enggak berkurang, ya sudah, enggak mau Abu Bakar, enggak mau Umar, enggak mau kita, enggak mau fulan, enggak mau Zaid bin Anas. Wa in kana ya'si wa in kana yazni wa in kana yashrabul khamr. Walaupun dia minum khamr, walaupun berzina, ya sama sudah. Nah, karena endahum, keyakinan mereka iman itu apa? Tetap. Sudah enggak naik, enggak turun. Coba lihat bagaimana mereka yatala'ab alaihim syaitan. Syaitan bermain-main dengan mereka. Sami'tu al-Hakim yakul, sami'tu Abu Ja'far Muhammad ibn Salih ibn Hani yakul, sami'tu Abu Bakr Muhammad ibn Shu'aib yakul, sami'tu Ishaq ibn Ibrahim al-Hamdali. Ishaq ibn Ibrahim al-Hamdali ini ma'ruf dengan Ishaq ibn Rahawai, qorin dari Imam Ahmad. Nah, yakul qadima ibn Mubarak ar-Rai, kata Ishaq ibn Ibrahim al-Hamdali ini, datang ibn Mubarak, Abdullah ibn Mubarak di negeri Rai. Negeri Rai ini kalau dinisbahkan, yang kita sering dengar apa? Seseorang kalau dari negeri Mekah disebut Al-Makki. Ya, kalau dari negeri Baghdad, Al-Baghdadi. Kalau Indonesia, Al-Indonesi. Kalau negeri Rai, Ar-Razi. Nah, jadi kalau dengar Ar-Razi, Al-Imam Ar-Razi, Ar-Razi ini dari negeri Rai. Seperti itu. Ada kaidah tersendiri bagaimana kemudian penulisan itu kok bisa tambahin jadi Zai. Itu ada kaidahnya. Yang pasti memang gak enak ditulis Ar-Rai kan. Susah. Ar-Rai yaitu jadi Ar-Razi itu nisbah kepada ini. Faqama ilaihi rajul minal 'ibad. Antum perhatikan sifatnya di sini. Datang Ibnu Mubarak, kemudian ke negeri Rai, kemudian dihampiri oleh seseorang dari kalangan ubad, dari kalangan ahli ibadah. Adzan annahu yadhhab madhhabil khawarij. Adzannya di sini, dia ini berpendapat, berkeyakinan dengan pendapatnya khawarij. Bahwa memang khawarij seperti itu. Nah, tahkiruna salatakum min salatihim, wa siyamakum min siyamihim. Yakhrujun minad-din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Ini kata Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang khawarij. Ya kan? Ini ngomongnya kepada siapa Rasulullah alaihi salatu wasallam? Pada sahabat yang luar biasa ibadahnya. Seperti itu. Tapi kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, kalian akan menganggap rendah, akan menganggap sepele ibadahnya kalian apabila kalian melihat ibadahnya mereka. Salatnya kalian dibanding salatnya kalian, kalian akan anggap rendah salat kalian. Zahirnya masya Allah salatnya mereka. Puasanya kalian enggak ada apa-apanya. Kalian akan memandang rendah puasa kalian dibanding puasa mereka. Ini ciri-cirinya khawarij. Tapi apa? Yakhrujuna minad-din, keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah kalau sudah menembus apa sasaran, bisa kemudian anak panah ini kembali? Bukan dicabut, bukan. Dia kembali sendiri bisa? Nah, ini perumpamannya haula al-khawarij. Makanya sebagian ulama mengatakan khawarij kufar. Nah, seperti itu. Di antara yang berpendapat dan pendapat ini adalah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Nah, karena dengan hadis ini, wallahu a'lam bisawab, ala sahih, khawarij secara umum masih belum kafir, kecuali beberapa kelompok dari kalangan khawarij. Di antaranya karena mereka ada yang mengingkari ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Kisah Yusuf alaihi salam, di dalam surat Yusuf itu ada sekte dari kelompok khawarij yang mengingkarinya karena katanya ini gak layak dengan Al-Quran. Masa kisah percintaan seperti ini di sebelah ini bukan bagian ayat Al-Quran? Mereka mengingkari. Nah, tapi secara umum sebagian ulama berpendapat bahwa khawarij ini kufar. Nah, faqala lahu ya Abu Abdurrahman, ini orang ini khawarij ini bertanya kepada Abdul Mubarak, ya Abu Abdurrahman, ma taqul fi man yazni wa yasrik wa yashrabul khamr, apa pendapatmu tentang orang yang berzina, mencuri, minum khamr? Ini Mubarak paham, oh ini orang. Kata Mubarak, qala la ukhrijuhu minal iman. Nah, aku tidak mengeluarkan dia dari keimananmu apa? Akhirnya orang ini mengatakan, ya Abu Abdurrahman, laki barisin, sirta murji'an. Kamu ini sudah tua bangka seperti ini, engkau menjadi seorang murji'ah. Nah, ini berarti orang khawarij. Khawarij menuduh ahli sunnah sebagai murji'ah. Wah, murji'ah menuduh ahli sunnah? Khawarij. Kenapa murji'ah atau khawarij menuduh ahli sunnah sebagai murji'ah? Karena khawarij berpendapat orang pelaku dosa besar kafir. Sementara ahli sunnah mengatakan tidak. Iya kan? Nah, sehingga mereka menuduh ahli sunnah ini murji'ah. Nah, ini orang persis seperti zaman sekarang. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala wa Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, ketika mereka para ulama tidak mau mengkafirkan orang yang meninggalkan amalan atau karena perbuatan dosa besar. Nah, ini disebut sebagai murji'ah. Katanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, imma orang ini la yadri al-murji'ah. Orang yang mengatakan Syekh Al-Bani ini sebagai murji'ah, kata Syekh Al-Utsaimin, imma orang ini enggak tahu tentang murji'ah. Wa imma la yadri al-Bani. Imam orang ini enggak tahu siapa itu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, ini katanya. Ini Abdul Mubarak, seorang yang masya Allah, seorang alim, seorang mujahid yang luar biasa. Katanya orang ini, kami sudah tua bangka, umur sudah tua seperti ini, nah, kamu menjadi seorang murji'ah. Nah, faqala la takbalun al-murji'ah. Kata Imam Mubarak, murji'ah itu enggak menerima kami. Al murji'ah taqul hasanatuna maqbulah wa sayyi'atuna maghfurah. Kalau murji'ah itu mengatakan kebaikan kami terima dan dosa-dosa kami itu diampuni. Artinya murji'ah itu santai. Oh, ada dosa enggak ada masalah, diampuni. Mereka meyakini. Kita berbuat baik jelas diterima. Nah, katanya Ibnu Barak, law alimtu anni qublat minni hasanah la syahidtu anni fil jannah. Nah, katanya Lumbaro, kalau seandainya aku mengetahui ada sebuah perbuatan kebaikan dari aku sedikit pun yang aku tahu bahwa itu memang benar-benar hasanah diterima, maka aku akan memprosesikan diriku ada di jannah. Nah, katanya Lumbaro seperti itu. Karena yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sekarang siapa diri kita yang merasa yakin bahwa kita adalah orang yang bertakwa? Sungguhnya hanyalah Allah itu menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kalau Ibnu Mubarak sekelas beliau rahimahullah ta'ala dalam kondisi seperti ini, tidak ada yang yakin bahwa amalannya diterima. Yakin ya. Karena mazhabnya Ahlussunnah apa? Berharap dan takut. Ini mazhabnya Ahlussunnah. Untuk meyakini bahwa diterima, ini harus butuh nas dalil yang jelas. Lah sekelas Ibnu Mubarak seperti ini, ya maka ini pelajaran buat kita, ibrah buat kita. Apalagi kita yang paham ya, jauh dari mereka. Kalau sudah seperti itu, masih kita ini bermudah-mudahan melakukan pelanggaran, Ibnu Barak tidak ada yang yakin satu amalannya dia ya pasti diterima. Kita yang jauh dari dia, wa amalannya jauh, Ibnu Barak seorang mujahid, masya Allah jihad di mana-mana, wa ilmu hadis di mana-mana, menyampaikan hadis. Ini sebetulnya pelajaran-pelajaran seperti ini ya ikhwan, ada himbauan banyak buat kita pelajar. Ketika seorang imam seperti ini, maka kita jauh lebih untuk takut dan khawatir. Untuk kemudian hal ini memacu kita untuk lebih. Nah, berbuat dan berbuat. Bersikap dan bersikap. Pelanggaran sudah selesai. Segera tinggalkan. Amalan soleh segera dikejar. Nah, ini al-mubarak. Tsumma dzakara an ibni Syaudzab, an Muhammad ibni Juhadah, an Salam ibni Kuhail, an Huzail ibni Syarahbil. Qala Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, "Law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahli al-ard la rajah." Kata Ibnu al-Khattab, Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, kalau seandainya imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan imannya seluruh ahlul ard, penghuni bumi, niscaya imannya Abu Bakar ini masih lebih kuat. Nah, pertama bertemu dengan Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika mati langsung beriman. Isisa Isra wa Mi'raj, orang-orang kufar Quraisy datang ke Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, sahibuka menyadai mengatakan bahwa dia melakukan seperti ini." Kata Abu Bakar, "Kalau memang benar seperti itu, sadaq tu aku akan benarkan." Enggak ada keraguan, enggak ada sanksi sama sekali. Ya, sebagiannya Isra Mi'raj ini kisahnya sebagian kaum muslim gitu ada yang sampai murtad. Karena memang betul-betul enggak masuk akal. Ya, ini di sisi mereka ya. Nah, tapi Abu Bakar mengatakan kalau memang benar, aku akan percaya. Seperti itu. Dan kisah ini juga menunjukkan bahwa Isra dan Mi'raj itu emang benar-benar apa? Dilakukan dengan jasad dan ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mimpi, bukan hanya ruh, ya kan? Kalau hanya mimpi, mana ada orang kufar Quraisy akan mengingkari. Kalau memang itu mimpi, ana ceritakan antum, ana mimpi ya, tadi malam ana terbang dari Karawang keliling bumi sampai Karawang lagi. Ya biasa, masya Allah mimpi kan gitu. Nah, mana ada orang mengingkari mimpi. Mau mimpi itu mau apa saja mungkin terjadi. Tapi ketika pengingkaran orang-orang kufar Quraisy sampai sebagian kaum muslim itu ada yang murtad, menunjukkan bahwa hal tersebut benar-benar dengan jasad dan ruh yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yang sangat disayangkan, orang yang mengaku Islam ikut-ikutan pendapatnya kufar Quraisy. Nah, kita sudah mendengar ya, sebagian orang mengingkari Rasulullah itu. Coba bayangkan, kita apabila menembus atmosfer, nah ini bayangkan dengan otaknya ya, akan terbakar, akan seperti ini. Nah, ya persis seperti orang kufar Quraisy. Masuk akal enggak? Itu berarti Rasulullah itu bukan dengan jasadnya. Itu hanya dalam mimpi dengan ruhnya saja. Apa bedanya dia dengan orang kufar Quraisy? Waliyadzubillah. Dan yang herannya enggak sadar. Apa enggak melihat sirah gitu ya mereka? Ya? Enggak melihat sejarah. Nah, bagaimana pengingkaran orang-orang kufar Quraisy terhadap Rasulullah SAW ketika selesai Isra dan Isra Mi'raj? Samkona. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, sami'tu Abu Bakr Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Zakaria Syaibani yaqul, sami'tu Yahya bin Mansur al-Qadi yaqul, sami'tu Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah yaqul, sami'tu Husain bin Harb, akha Ahmad bin Harb az-Zahid يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد ينقص. Nah, al-mu'allif al-imam Musabuni membawakan sanadnya sampai kepada Al-Husain ibn Harb, saudara dari Ahmad ibn Harb. Katanya Husain ibn Harb, aku mempersaksikan bahwa Ahmad ibn Harb itu berkeyakinan beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, apa? Bahwa iman itu amalan dan perbuatan. Yazid wa yangkus. Dari sini kita mengetahui bahwa yang namanya agama itu keyakinan. Artinya bagian dari agama itu keyakinan yang lebih penting. I'tiqad. Nah, kita memperhatikan permasalahan puasa penting, perhatikan masalah salat penting, perhatikan permasalahan zakat penting, tapi keyakinan kita, nah, ini jauh lebih penting. Makanya banyak tulis kita dalam masalah permasalahan i'tiqad, ahlussunnah wal jamaah. Nah, usul ahlussunnah wal jamaah, pokok-pokok. Nah. Barakallahu fikum. Taib. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Gimana? Siapa itu? Enam ya, Ali Hasan. Nah. Ali Hasan, hadanallah wa iya, menukilkan banyak kalam atau nukilan-nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah secara tidak utuh dan tidak lengkap, dan tidak paham Ibnu Taimiyah itu ketika mengatakan seperti ini itu menukilkan ucapannya Murji'ah, bukan itu keyakinannya Ibnu Taimiyah. Sama katanya Ali Hasan bahwa amalan itu bukan bagian dari keabsahan iman. Nah, kemudian dia berdalil bahwa nanti akan datang di yaumul kiamah orang yang sudah tidak ada amalannya sama sekali kecuali hanya mengatakan Allah, Allah. Salah satu syubhatnya. Seperti itu. Kemudian banyak membawa nukilan dari Syekhul Islam. Yang setelah ditelusuri, Syekhul Islam itu menyebutkan ini dalam rangka menjelaskan dan dibantah oleh Lajnah Daimah. Dibantah oleh Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya. Lajnah Daimah membawakan sebuah fatwa, dibantah oleh Ali Hasan Al-Halabi. Akhirnya dibantah ramai-ramai oleh para ulama. Ini Ali Hasan. Nah, seperti itu. Jadi dari sisi sama ini, dari sisi amalan katanya, itu bukan syarat sahnya iman. Kurang lebih seperti itulah matanya. Nah, barakallahu fiik. Nah, fadhal ya Faisal. Alhamdulillah. Iya. Nah, tadi yang saya sampaikan. Kayaknya bukan di sini. Nanti insya Allah bawakan syarahnya insya Allah. Kalau Allah mudahkan, pekan depan. Syekh Rabi menukilkan kalam dari sebagian ulama bahwa mereka al-ahwa summu khawarij. Nah, dan bagian dari ujung-ujungnya akhirnya kembali kepada permasalahan saif. Nah, walaupun macam-macam namanya, apa namanya propagandanya, tapi kurang lebih akhirnya ya kembali seperti itu. Nah, insya Allah nanti diingatkan pada pertemuan berikutnya akan ana bawakan kalamnya Syekh Rabi, insya Allah seperti itu. Nah, Al-Humaydi. Bukan. Khalifah Abdullah bin Zubair itu sahabi. Nah, ini gurunya Imam Bukhari. Jauh masanya, sangat jauh. Ada yang pernah menguasai Makkah, negeri Makkah, itu Abdullah bin Zubair. Nah, anaknya Zubair Ibnul Awwam. Nah, cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Cicitnya siapa? Abu Quhafah. Nah, bapak, kakek, buyut, wadianya sahabat. Empat generasi sahabat. Ini Abdullah bin Zubair. Ya kan? Abdullah bin Zubair sahabat. Bapaknya siapa? Zubair ibn Awam, sahabat. Ibunya siapa? Asma bintu Abi Bakar, sahabiyah. Kakeknya dari sisi ibu Abu Bakar, sahabat juga. Bapaknya Abu Bakar siapa? Abu Quhafah, Utsman namanya, sahabat. Luar biasa. Empat generasi sahabat semua. Nah, barakallah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.